بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita masih pada al-qaidatul rabi'ah. Zahirun nususi ma yatabadaru minna ila dhihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaki wa ma yudhafu ilaihi al-kalam. Dalam syarah dijelaskan oleh Syekh inqisamun nas ila thalathati aqsam fi hadhihi al-qa'idah. Pada kaidah ini manusia terbagi tiga yang berjalan di atas kaidah ini, ya, mereka yang di atas al-haq yaitu as-salaf, ya, dan yang mengikuti akidah salaf manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua al-qismu tsani. Ini sekarang. Tafadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-qismu tsani man ja'ala adh-dhahira al-mutabadir min nusus as-sifat ma'nan batilan. لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقى دلالتها على ذلك. طيب. Jenis yang kedua, golongan yang kedua, yaitu golongan yang menjadikan al-zahir al-mutabadir min nusus sifat lahiriyah, makna yang pertama kali muncul dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah, mereka jadikan maknanya makna yang batil. La yaliku billah azza wa jal, makna yang batil yang tidak selaras dengan Allah azza wa jal. Wa huwa tashbih, yaitu mereka maknai dengan makna tashbih, tamthil, makna yang menyerupai, menyamai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abqaw dalalata ala dhalik, dan mereka menyisakan, ya, dalalah penunjukan dari nas-nas itu di atas makna itu, bahwa seluruh nas-nas tentang sifat-sifat Allah semuanya menunjuk lahiriah, maknanya makna yang pertama kali muncul dalam pikiran, ya, adalah adanya penyerupaan, penyamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Fayyid, mereka adalah al-musyabbihah. Qira. Wa haula'i humul musyabbihatu wa madhhabuhum batilun muharramun min ajjati awjuhin. Naam, mereka adalah golongan yang disebut al-musyabbihah. Ya, al-musyabbihah, al-mumathilah, ya, dari kata tashbih, tamthil, yakni golongan yang menyamakan, yang memaknai nas-nas tentang sifat-sifat itu dengan makna yang mengandung tasbih, penyamaan dengan sifat-sifat makhluk. Naam. Mazhab mereka batil, kata Syekh. Muharram, haram dari berbagai sisi. Naam. Al-wajhul awwal, faddal. Al-wajhul awwal annahu jinayatun 'ala an-nususi تعطيل لها عن المراد بها فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. طيب. Yang pertama, bahwa sesungguhnya hal itu adalah jinayah, ala nusus, itu merupakan kejahatan terhadap nas-nas. Ya, kejahatan terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hal itu merupakan ta'tilun laha 'anil muradi biha, merupakan penolakan terhadap nas-nas itu dari makna yang diinginkan darinya. Jadi jinayah dan ta'til, kejahatan terhadap nas-nas itu, yang kedua ta'til, penolakan terhadap nas-nas itu dari makna-makna yang sebenarnya. Bagaimana mungkin makna yang dimaksud adalah tasbih, penyamaan, penyerupaan sifat Allah dengan makhluk, sementara Allah telah mengatakan pada salah satu nasnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Allah yang mengucapkan kalimat ini, ayat ini, bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu selain Allah yang sama dengannya. Tidak sama dengan dirinya, zatnya, wujudnya, tidak sama dengan ya nama-namanya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Hakikatnya beda. Dan Allah juga yang mengucapkan nas-nas Al-Quran itu, yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah punya wajah dan seterusnya, yang berarti wajah Allah beda hakikatnya dengan wajah makhluk, tidak sama. Begitu pula nas-nas as-sunnah yang disabdakan oleh Nabi SAW, wahyu dari Allah yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah, yang berarti sifat-sifat Allah yang diberitakan pada hadis-hadis itu hakikatnya beda dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini berarti kejahatan terhadap nusus dan penolakan dari makna yang benar. Baik, yang kedua, الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. Yang kedua, akal, ya, akal yang jelas, yang terang cara berfikirnya, ya, logika yang benar, menunjukkan adanya mubayanah al-khaliq lil-makhluk, adanya perbedaan pencipta, ya, berbeda dengan makhluknya yang diciptakannya, dalam hal fiddah, dalam hal zatnya, dirinya, ya, wujudnya, wasifah, dalam hal sifat-sifatnya. Akal yang sharih, al-aqlu sharih, akal yang terang pikirannya, logika yang benar, ya, menunjukkan hal itu, bahwa pencipta berbeda dengan yang dicipta, oleh beda dengan makhluk yang diciptakannya, dalam hal wujudnya, zatnya, dirinya, dalam hal sifat-sifatnya. Jika demikian, fakaifa yuhkamu bidalalatin nususi ala tasabuhi bainahuma, bagaimana mungkin kemudian difonis, dihukumi bahwa penunjukan nas-nas itu menunjukkan adanya keserupaan, adanya kesamaan antara pencipta dengan yang dicipta. Ini kan berarti mukhalifun lil, mukhalifun lil, lil akli, berarti menyelisih akal, menyelisih logika. طيب الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. النتيجة معنى yang difahami oleh al-musyabbih ini, ya, oleh golongan ini yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ada makna-makna yang dikandung oleh nusus itu, mengklaim mereka makna yang difahami itu, ya, mukhalifun lima fahimahus salaf, menyelisihi pemahaman salaf, ya, minna min tilka nusus. Jadi kesimpulannya fayakunu batilan, maka itu batil. Madhabus salaf a'lamu wa ahkamu wa aslamu. Madhabus salaf a'lam, lebih berilmu, lebih bijak, dan lebih selamat. Naam. Ketika pemahaman al-musyabbiha menyelisih pemahaman salaf yang a'lam, ahkam, wa aslam, berarti mazhab mereka batil. Begitu. Baik. Fadal, qira. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، الله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه من ثلاثة وجوه. نعم. Apabila seorang musyabbih mengatakan saya tidak memahami, أنا لا أعقل, saya tidak memahami, min nuzulillah, dari sifat turunnya Allah, ya, yang diberitakan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan saya tidak memahami dari yad wa yadih, dari sifat tangan Allah, illa mitla malil makhluk, kecuali yang semisal dengan cara turunnya makhluk, jika dari atas turun ke bawah, ya, kecuali yang semisal dengan tangan makhluk. Nah, wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifu wa naqilu. Sedangkan Allah tidak berbicara kepada kita kecuali dengan sesuatu yang kita kenal, kita tahu, kita pahami. Dan tidak ada yang kita tahu dan kita pahami dari turun kecuali, ya, seperti yang kita tahu dari makhluk. Bagaimana makhluk turun? Bagaimana tangan makhluk? Itu yang kita tahu. Berarti, ya, itulah yang terpahami dari berita bahwa Allah turun, bahwa Allah punya tangan, berarti sama dengan makhluk. Nah, ini dijawab, ya, jawabannya dari tiga sisi. Naam. Tersimak gak? Baik. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه. كن جالس يا. بيار أنجب. أحدها. Salah satu dari tiga sisi itu. أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه. Yang berbicara kepada kita dengan itu adalah yang telah mengabarkan tentang dirinya dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu selain Allah yang sama dengannya, dalam surat Asy-Syura ayat 11. Wa naha 'ibadahu an yadribu lahu al-amsala, dan Allah melarang hamba-hambanya dari perbuatan mereka membuat permisalan-permisalan yang menyamai Allah Ta'ala. Au yaj'alu lahu andada. Atau mereka mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menandingi Allah, yang menyamai Allah. Faqal fala tadribu lillahi al-amthala. Oleh karena itu janganlah kalian membuat persamaan-persamaan dengan Allah, perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan yang menyamai Allah, menandingi Allah. Jangan. Inna Allah ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamu, sedangkan kalian tidak mengetahui. An-Nahl ayat 74. Qal, dan Allah Ta'ala mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka itu janganlah kalian mengangkat tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Al-Baqarah 22. Wa kalamu ta'ala kullu haqqun, kalam Allah, firman Allah semuanya benar, hak. Yusaddiqu ba'du ba'dan, satu dengan yang lainnya, satu ucapan dengan ucapan yang lain, satu firman dengan firman yang lain, saling mendukung. Saling membenarkan. La yatanafadu, la yatanafadu, tidak ada kontradiksi, pertentangan yang saling membatalkan dengan yang lainnya, tidak ada. Baik, berarti ya, nas-nas yang memberitakan tentang sifat-sifat itu ya, artinya adalah sifat-sifat yang hakiki, yang hakikatnya beda dengan hakikat sifat makhluk. Laisa kamitsli syai, tidak ada yang sama dengan Allah dari kalangan makhluk. Allah melarang, jangan kalian buat permisalan-permisalan yang menyamai Allah Ta'ala. Jangan kalian mengangkat tandingan yang menyamai Allah. Jadi tidak boleh, tidak boleh difahami bahwa itu menyamai Allah, sama dengan Allah hakikat, ya hakikatnya. Karena itu berarti mengangkat tandingan bagi Allah. Jika dikatakan, ya makhluk-makhluk itu sama tangannya dengan tangan Allah, sama wajahnya dengan wajah Allah, sama sifatnya sifat Allah, berarti itu menandingi Allah. Menandingi Allah dong, itu namanya. Ya. Tidak mungkin. Baik. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu dari kalangan makhluk yang menyamai Allah. Tidak ada tandingannya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun dari kalangan makhluk yang setara dengannya, yang setanding dengannya. Baik. Tanya yang kedua, an yaqulu lahu, dikatakan kepada musabbih itu, alasta ta'qilu lillahi dzatan la tushbihu dzawati, bukankah anda memahami bahwa Allah Ta'ala memiliki zat, memiliki wujud diri yang tidak menyerupai wujud zat diri-diri makhluk? Ya kan? Anda memahami itu, bahwa wujudnya Allah beda dengan wujud makhluk, zatnya Allah, dirinya Allah beda dengan zat diri makhluk, beda. Anda memahami itu. Saya kuno bala, maka dia akan menjawab bala. Tentu saja kami memahami demikian. Baik. Dari ya dasar ini masuk untuk membantah dia. Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepada dia, falna'qil atau falta'qil ya, falta'qil lahu sifatin la tushbihu wassifat. Jika demikian, hendaknya anda memahami bahwa Allah punya sifat-sifat yang tidak menyamai sifat-sifat makhluk. Kenapa? Kenapa harus begitu? Fa innal qawla fis sifati kal qawli fid dzati. Karena sesungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah itu sama saja persis pembicaraannya tentang zat. Tidak ada bedanya. Jadi jika Anda memahami bahwa zat wujud diri Allah beda dengan makhluk, berarti sifat-sifat Allah beda dengan sifat makhluk hakikat. Karena pembicaraan tentang zat Allah dirinya, ya, itu sama pembicaraannya dengan sifatnya. Karena sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang menyifati dirinya. Jadi sama. Nah, jadi pembahasan kan ada dua ya. Al-qawlu fi dzat, itu satu. Yang kedua al-qawlu fi sifat. Dua nih. Kita masuk dari dasar yang pertama. Dikatakan kepada dia dulu apa tadi? Anda memahami bahwa Allah zatnya dirinya wujudnya beda dengan makhluk. Nah, dari sini kita masuk. Kita pun mengilzam dia, mengharuskan dia untuk juga ya memahami bahwa sifat-sifat Allah hakikatnya beda dengan sifat makhluk, ya, beranjak dari dasar yang pertama. Karena al-qawlu fi dzat, al-qawlu fi sifat, al-qawlu fi dzat. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah sama saja pembicaraan tentang dirinya. Kenapa? Karena sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang menyifati dirinya. Tidak mungkin dibedakan pembicaranya, ya, pembicaraan tentang diri Allah dengan sifatnya. Sementara sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang menyifati dirinya. Jadi harus disamakan. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqada. Barang siapa membedakan antara keduanya, membedakan pembicaraan tentang zat Allah dengan pembicaraan tentang sifat-sifatnya, faqad tanaqada, maka sungguh dia telah melakukan tanaqud. Dia telah melakukan apa? Tanaqud, sikap, ya, kontradiksi, pertentangan antara satu ucapan dengan ucapan yang lain. Di sini berbicara lain, di sana berbicara lain. Nah, baik. Dan itu menunjukkan goncangnya dan batilnya, ya, mazhab dia, karena membedakan dua perkara yang sama, yang seharusnya disamakan dibedakan. Jadi ucapannya yang pertama membatalkan yang kedua. Ketika dia membedakan zat Allah dengan zat makhluk, sementara di kesempatan yang lain ketika tentang zat, pembicaraan tentang zat Allah dia membedakan, ya, kemudian di kesempatan lain berbicara tentang sifat Allah dia menyamakan, maka ucapan yang pertama dalam hal zat itu membatalkan ucapannya yang kedua tentang sifat. Nah, itu maksudnya tanakub. Jadi dia sudah terbantah sendiri dengan kelakuannya. Baik. Kemudian yang ketiga, kita habiskan aja. Salithuha, yang ketiga, sisi yang ketiga, an yuqala, dikatakan kepadanya, alasta tushahidu fil makhlukati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kaifiyati. Bukankah Anda menyaksikan sendiri di kalangan makhluk-makhluk yang ada, ya, adanya kesamaan dalam hal al-asma, dalam hal nama-nama, nama-nama yang ada di kalangan makhluk-makhluk itu, wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyyah, dan terdapat perbedaan dalam hal hakikatnya dan tata caranya. Nama sama, ya, nama-nama itu sama di kalangan makhluk-makhluk itu ditemukan nama-nama itu sama, tapi ternyata hakikatnya dan kaifiyahnya beda, ya. Bukankah gajah punya kaki, semut juga punya kaki, ya kan? Punya tangan, ya kan? Sama-sama punya tangan. Ismuhu yadul fil, yadu an-naml. Nah, itu tangan gajah, tangan semut, ya kan? Sama dalam hal asma, dalam hal penamaan, sama, sama-sama tangan, sama-sama kaki. Nah, tayyib, apakah sama tangan gajah dengan tangan semut, kaki gajah dengan kaki semut? Beda hakikatnya, kan? Bentuknya juga beda. Hakikat tangan gajah dengan semut beda, bentuknya juga beda, ya, kefiahnya, tata caranya beda, ya kan? Nah, fasyaqul, maka tentu dia akan mengatakan bala. Tentu dia akan bala, ya, tentu saja begitu. Fayaqululah, maka dikatakan lagi kepada dia dari sini, dari dasar tadi, ya, kemudian dikatakan kepada dia, idza aqalta tabayuna bainal makhluqat fi hadza, jika anda memahami adanya perbedaan di antara makhluk-makhluk dalam hal hakikat dan kaifiyah dari nama-nama yang sama itu, ya, dalam hal ini, yakni dalam hal nama-nama yang sama ini, hakikat dan kaifiyahnya beda. Anda bisa memahami itu dalam di kalangan makhluk. فَلِمَاذَا لَا تَعْكِلُ بَيْنَ الْخَالِقُ وَالْمَخْلُوقِ, maka kenapa anda tidak bisa memahaminya itu terjadi antara pencipta dan makhluk yang diciptakannya, meskipun penamanya sama, bahwa itu tangan, tangan Allah, tangan makhluk, ya, tetapi tentunya hakikat dan kefiahnya beda. Tangan Allah di antara makhluk, antara tangan satu makhluk-makhluk yang lain saja beda hakikatnya dan kefiahnya, apalagi dibandingkan dengan Allah, tangan Allah, sifat Allah. Kenapa anda bisa memahami itu di kalangan makhluk, kok tidak bisa memahami antara Allah dengan makhluk? Ma'anna tabayuna bainal khaliq wal makhluk azharu wa azamu, padahal tentunya perbedaan antara pencipta dan yang dicipta lebih tampak, lebih jelas, dan lebih besar. Jauh perbedaannya, lebih jauh. Balit tamatsulu mustahilun bainal khaliq wal makhluk, bahkan kesamaan antara pencipta dengan makhluk itu merupakan perkara yang mustahil. Mustahil, tidak mungkin. Tidak ada hakikatnya itu. Penyamaan seperti itu tidak ada hakikatnya. Mustahil itu, tidak mungkin. Antara pencipta dengan makhluk, ya, tidak mungkin, mustahil. Kama sabaqa fil qa'idati as-sadisati min qawa'id as-sifat, sebagaimana telah lewat pada kaidah ke-6 dari qawa'id as-sifat. Jadi anda ini mendatangkan suatu perkara apa? Mustahil. Perkara yang tidak mungkin. Jelas tiga bantahan ini? Jelas, ya? Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. الله يحفظك إن شاء الله.